samudra. Aku tetap memegang janjiku. Kepada dirimu kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti, hatimu jua. Mengapa ada saja yang benci tulus cinta kita? Janjiku padamu biar curah yang percaya takkan goyah sumpahku kepada dirimu. Elsa! lambat. Terima kasih banyak Ibu.